Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca sesuai dengan bacaan kitab syarih Quran. Yang pertama adalah tafsir Quran bil Quran. Satu kaidah disebutkan Syekh Muhammad Misalik bin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wahadihi kaidatun annana idza wajadna tafsir al-Quran bil Quran fa'innana la na'jilu bihi syai'an. Apa kaidahnya itu? Bila kita dapatkan menafsirkan Quran dengan Quran, Al-Quran telah ditafsirkan dengan Al-Quran, satu ayat tafsirkan oleh ayat yang lain. Ala inna awliyallah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa wali Allah yani alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa madraka mattariq. Apa itu tariq? Tafsirkan an-najmu thaqib. Jika idza wajadna tafsir al-Quran bil Quran fa innana la na'dilu bihi syai'an. Maka kita jangan menyamakannya, membandingkannya dengan tafsiran manapun. Apalagi berpaling dari tafsiran Quran kepada tafsir lain. Kita jangan membandingkan tafsir Quran dengan Quran dengan tafsiran lainnya. Apalagi tentunya kalau ya berpaling dari tafsiran yang sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa beliau wa dzalika liannallah azza wa jalla huwa alladhi fassarah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menafsirkannya. Wa huwa alladhi anzalah. Dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa a'lamu bima arad. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, lebih tahu apa yang diinginkan olehnya. Idza wajadna tafsir al-Quran bil-Quran fa innana la na'jilu bihi syai'an. Itu satu kaidah disebutkan. Berikut yang kedua, ba kalamu kalami Rasulullah sallam. Yang kedua adalah kalamullah. Kalamullah berarti kalamu Rasulullah. Fayufassar al-Qur'anu bisunnati. Quran ditafsirkan dengan sunnah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala. Adalah penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alamun nas bimaradillahi ta'ala bikalamih. Maka beliau adalah orang yang paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan kalamullah. Qala wa lidzalika amtsilatun. Dan ini, untuk ini beberapa contoh, ada beberapa contoh, minha di antaranya, al-ula yang pertama, qawluhu ta'ala, lilladzina ahsan husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna wa ziyadah. Faqad fasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah bin-nazari ila wajhillahi ta'ala. Nabi SAW menafsirkan ziyadah di sini adalah dengan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lilladina ahsanul husna, yani al-jannah. Wa ziyadah, yani melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimarahu Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim sarihan min hadithi Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab wa rawahu Ibn Jarir min hadithi Ka'ab bin Ujrah. Qala wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim ada menguatkan makna tersebut, an Suhaib Ibn Sinan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin qala fihi, di Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dan di antara ucapan beliau dalam hadis tersebut adalah bayakshiful hijab, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala menyikap hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minal nazari ila rabbihim azza wa jal. Maka mereka tidak diberi sesuatu pun yang lebih mereka senangi dibandingkan melihat Rabb mereka azza wa jal. Semata hadil ayat membaca ayat ini, lilladzin ahsanul husna wa ziyadah. Ini dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan lainnya, bahwasanya a'zam ni'ami ahli jannah adalah an-nazar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Minan anugerah dan kenikmatan yang terbesar bagi ahli jannah adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Mereka tidaklah diberi sesuatu kenikmatan pemberian yang lebih mereka senangi dibandingkan melihat kepada Rabb mereka azza wa jal. Kemudian baca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsan husna wa ziyadah. Qala thani, thaniyah, contoh yang kedua adalah qawlu ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Waqad fasara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-quwwata birami. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Kekuatan sini adalah ar-ramy. Rawi Muslim wa gharuhu min hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Asyarahimahullah dalam syarah menyatakan bahwasanya as-silah, silahan, senjata ada dua. Al-awwal mayurafu bis-silah al-abiyad. Yang pertama yang dikenal dengan as-silahul abiyad, yakni pedang putih. Saya ulangi, senjata yang putih, yaitu maksudnya adalah as-sakakin wal-hanazir was-saif wa asal hadid. Ya, as-silahul abiyad, pisau-pisau, belati-belati, pedang-pedang dan semisalnya. Yang kedua adalah ar-ramyu. Senjata yang kedua adalah ar-ramyu. Ya, qala rahimahullah wa huwa aqwa. Dan ar-ramyu itu aqwa, lebih kuat daripada silah abyad. Kenapa demikian? Li'annahu yaqtulu bil insan aduwahu min ba'id. Kenapa ar-ramyu lebih kuat? Karena seorang bisa membunuh musuhnya dari jauh. dengan ar-ramyu. Ar-ramyu yang kedua, bahwa aqwa li'annahu yaqtulu bil insani aduwwahu min ba'id. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ar-ramyu itu berkembang. Ya, sesuai dengan zaman waktu yang ada. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu bin nibal dengan apa namanya? Panah-panah, tombak-tombak dan semisalnya. Kemudian datang kata beliau ja'a asrun akhir, datang di masa berikutnya bil bundukiyah. Ya, dengan senapan, pisau, senjata lain-lainnya. Thumma kata beliau sara asrun al-an, di zaman sekarang aramyu itu dengan as-sawarikh abiratul qarat, ya, dengan rudal nuklir dan semisalnya. Itu ramyu. Ramyu ikhtalifu bi ikhtilafi zaman. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, jim yang berikutnya adalah kalamus sahabah. Quran ditafsirkan dengan ucapan-ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dasiyama zawu al-ilm minhum wal-inayah bitafsir. Apalagi mereka-mereka para sahabat yang memiliki ilmu dan memiliki perhatian dengan tafsir. Ya, karena para sahabat tabaqat. Dari sisi keilmuan dan juga dari sisi inayah di tafsir. Senyata beliau, apalagi yang punya ilmu alim dari kalangan sahabat dan orang-orang yang memiliki perhatian khusus pada tafsir dari kalangan sahabat. Lian al-Qur'ana nazala bilagatihim wa fi asrihim. Sekarang ta'lil, illat. Kenapa menafsirkan Quran dengan ucapan para sahabat? Yang pertama, karena Quran itu turun dengan bahasa mereka di zaman mereka radhiyallahu anhu. Yang kedua, ayat kedua, wali annahum ba'd al-anbiya'i astaqun nas fi talabil haqq. Karena mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling jujur di dalam mencari al-haq setelah para nabi. Setelah para nabi, ya, manusia yang paling jujur mencari al-haq adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa ucapan mereka ditafsirkan dengan Al-Qur'anul Karim? Karena waslamuhum minal ahwa, para sahabat orang-orang yang paling selamat dari ahwa, dari kebidahan-kebidahan dan hawa nafsu, dari al-bidah dan juga dari hawa nafsu. Yang keempat, watharuhum minal mukhalafat alati tahulu bainal mar'i wabina taufiq lissawab. Dan yang keempat, kenapa ucapan mereka dijadikan sebagai tafsir Al-Quran? Karena mereka adalah orang yang paling suci, orang paling bersih, ya, dari penyelisihan-penyelisihan syariat, yang mana mukhalafat, yang mana penyelisihan syariat itu akan bisa menghalangi antara seorang dengan taufik kepada kebenaran. Qala rahimahullahu ta'ala, wa lidzalika amsilatun katsiratun jiddan, dan untuk ini contohnya banyak sekali. Contoh tafsir sahabat dengan tafsir Quran dengan ucapan sahabat, minha di antaranya qauluhu ta'ala, wa in kuntum marda wa ala safarin aw ja'a minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisa. Fa sahhan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, telah sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya annahu fassara al-mulamasah bil-jima'. Wa lamastum an-nisa yani al-jima'. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.